Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayat berikutnya, wa idha suhufu nushirat, dan apabila as-suhuf, lembaran-lembaran catatan amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dibagi-bagikan kepada siapa? Tentunya kepada pemilik kitab amal itu masing-masing, yang amalannya tercatat di kitab itu, dia pemiliknya, dibagikan kepadanya. Ya. Ada yang menerimanya dengan biyamini, dengan tangan kanannya dari depan, diberi kitab amalnya dari arah depan, dia menerimanya dengan tangan kanannya. Ini mulia. Ada yang menerimanya bisimali min wara'i dhahri, menerimanya dengan tangan kirinya dari arah belakang, tangannya tertekuk ke belakang begini, mengambilnya dari arah belakang. Ini hina. Ya. Ini celaka ini, yang keadaannya seperti ini. Balasan atasnya, dulu dia berpaling dari kitab Allah, dulu dia meninggalkan kitab Allah di belakang punggungnya, tidak peduli dengannya, tidak beriman dan tidak beramal dengan kitab Allah, maka di akhirat nanti dibalas hal yang serupa. Dia dihinakan menerima catatan kitab amalnya dari arah belakang dengan tangan kirinya. Ini keadaannya orang kafir ya, penghuni neraka. Wa idha suhufu nushirat, as-suhuf, ya, ini kata ini bentuknya jamak. Kata tunggalnya, mufradnya sahifah. Sahifah. Wahia ma yuktabu fiha al-amal. Yaitu yang dicatat di dalamnya amalan-amalan hamba-hamba Allah SWT. Naam. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat yang tugasnya mencatat amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan datang dalam surah setelahnya, surah Al-Infitar, ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafilin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, sesungguhnya atas kalian ada malaikat yang menjaga amalan-amalan kalian. Malaikat itu disifati kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang katibin, yang mencatat, mencatat amalan hamba-hamba Allah untuk menjaga amalan-amalan itu sehingga tercatat dalam kitab, kitab amalan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Setiap orang dijaga oleh dua malaikat kanan kiri. Yang kanan mencatat amalan baiknya, yang kiri mencatat amalan jeleknya. Dan dua malaikat itu, ya, ada yang bertugas mencatat amalan di siang hari dan ada yang bertugas mencatat amalan di malam hari. Jadi totalnya berarti berapa? Berapa malaikat? Empat. Itu selain korin. Selain korin, selain malaikat pendamping setiap orang yang tidak pernah berpisah dengannya. Seperti kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya, bahwa pada diri setiap Bani Adam itu ada khamsatu amlak, ada lima malaikat. Satu malaikat tidak pernah berpisah dengannya. Ini korin yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa setiap orang ada korinnya, jadi malaikat pendampingnya. Korin, malaikat pendampingnya yang tidak pernah berpisah dengannya, ini tugasnya menasehati hamba itu untuk mengimbangi bisikan korin yang ada di sebelah kiri yang juga selalu mendampinginya dari kalangan setan. Korin dari kalangan setan yang di sebelah kiri yang selalu membisiki kejelekan, diimbangi dengan korin, ya, satu malaikat ini tadi. Kemudian empat malaikat lainnya, nah inilah yang sedang kita bahas, yang menjaga amalannya, tugasnya mencatat amalannya. Kenapa empat? Karena dua malaikat yang tugasnya di siang hari, dua malaikat yang tugasnya di malam hari, sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, pergantian tugasnya itu di waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Saat hamba-hamba Allah melaksanakan sholat subuh. Nah, di situ mulai bertugas dua malaikat yang akan mencatat amalannya dari subuh sampai sore, sampai asar. Ini amalan siang. Ketika sudah tiba waktu sholat asar, dua malaikat ini selesai tugasnya. Dia naik, terbang menghadap kepada Allah membawa, ya, catatan amalannya, melaporkannya kepada Allah SWT. Ya, kemudian diganti oleh dua malaikat lainnya untuk mencatat amalannya dari sore, dari asar itu sampai subuh. Ini amalan malam. Ketika salat subuh bergantian lagi, ini naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu selamanya setiap hari. Ya. dan ada pelaporan amalan dalam setiap pekan, itu terjadi setiap hari Senin dan hari Kamis, juga dalam hadis yang sahih. Itu dalam perpekan, setiap Senin dan Kamis. Kemudian pelaporan amalan kepada Allah SWT dalam kurun waktu setahun, itu terjadi di bulan Sya'ban, juga dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ketika hamba itu wafat, tiba ajalnya wafat, ditutup kitab amalnya. Selesai. Ya. Amalan, seluruh amalan yang ditakdirkan untuk dia kerjakan, baik amalan baik maupun amalan jelek, yang telah tercatat dalam Allahul Mahfuz dan juga telah dicatat ulang oleh malaikat yang diutus meniupkan ruh ke dalam tubuhnya ketika usianya 120 hari dalam rahim ibunya, yang salah satu ya tugas yang dikerjakannya menulis kembali takdirnya, bikasdi amali, mencatat seluruh amalan yang akan dia kerjakan, ya, dan yang lainnya disebutkan pada hadis termasuk ajalnya, maka seluruh amalan itu telah dia kerjakan dan telah tercatat di situ. Sudah tercatat di situ, berarti itu sesuai dengan ya catatan takdir yang telah dicatat, ya, yang seluruh amalan yang akan dia kerjakan. Kitab amalannya itu kemudian disimpan. Sudah kita lewati di pelajaran tafsir surah An-Naba, ya, surah An-Naba, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, ya, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, ayat 29. Nah, sudah jelaskan di sana. Kullu syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Nah, ini meliputi dalam kitab Allahul Mahfuz, kitab catatan takdir, dan juga segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hamba itu tercatat dalam kitab amalannya. Nah, selesai karena dia ajarnya sudah tiba, disimpan ya kitab amalannya itu, kemudian di hari kiamat dibagikan kepada pemilik kitab itu masing-masing. Dalam surah Al-Isra ayat 13, ayat 14, ya, semakna dengan ayat ini yang kita pelajari sekarang, wa idza suhufun nushirat, ketika kitab-kitab amal itu di bagi-bagikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 13-14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, setiap orang kami haruskan ya pertanggungjawaban di lehernya masing-masing, pertanggungjawaban atas amalan yang telah dikerjakannya, yang telah tercatat semuanya dalam kitabnya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqau mansura, dan kami keluarkan untuknya di hari kiamat kitab catatan amalannya yang dia dapati terbuka. Ya. Mansura yakni maftuhan, dia dapati dalam keadaan terbuka untuk dia lihat, dia baca. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab amalmu, ya. Cukup hari ini dirimu sendiri yang menghisab dirimu. Baca sendiri. Bisa dilihat sendiri di situ. Nah, jelas ya. Jadi hati-hatilah masing-masing kita, ingat selalu untuk muraqabatullah, untuk senantiasa ingat ya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan dua malaikat pencatat ya senantiasa standby bersama kita, mengawasi yang ditugas Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah hamba itu melafadzkan satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib, artinya selalu mengawasinya, atidun selalu bersamanya. Nah, dipilah, ditimbang apa yang mau diucapkan, bermanfaat atau tidak, atau justru memudaratkan. Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam saja. Ya, daripada yang diucapkan itu bukan hal yang bermanfaat, yang baik justru bermudarat bagi akhirat kita. Karena semuanya akan dicatat. Oleh karena itu, ya, jangan memperlebar urusan, mencari urusan padahal tidak penting bagi kita. Cukupkan diri dengan urusan yang memang itu penting, urgen bagi kita. Bukan urusan kita, jangan diurusi. Bukan kepentingan kita, jangan diurusi. Bukan berarti menjadi orang cuek ya. Bukan berarti menjadi orang yang cuek, yang tidak menyapa, yang tidak membantu, tidak menasihati. Bukan begitu maksudnya. Tapi ikut mencampuri urusan orang lain padahal tidak ada tuntutan baginya untuk ikut campur. Ya, bukan bidangnya, bukan kapasitasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Di antara kebagusan Islam seseorang yaitu meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Barakallahu fikum. Jadi ingat selalu ya. Ingat selalu, jika hendak melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, ingat, wah ini akan dicatat ini. Nanti akan tertera dalam kitab amal, nanti akan dipertanggungjawabkan. Akan kita lihat tercatat dalam kitab amal kita. Oleh karena itu jika kita tergelincir ya, tergelincir lisan kita, ya, tergelincir tangan kita, anggota tubuh kita lainnya melakukan kesalahan, karena itu juga hal yang mustahil untuk kita hindari ya. Karena seperti pada hadis yang maknanya benar, adapun keabsahan, kesahihan hadisnya diperselisihkan oleh ulama. Dari segi makna benar, ya, didukung oleh dalil-dalil yang lain. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina tawabun. Setiap bani Adam itu berpotensi besar untuk melakukan kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Ya. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah selalu bertobat. Ada pintu taubat, alhamdulillah. Itu jalurnya. Ketika kita sedang lemah iman, terjerumus lisan, tangan dan yang lainnya dalam kesalahan, dosa, cepat-cepat saja sadar, menyadari diri, cepat-cepat saja bertobat, minta ampun kepada Allah SWT, banyak istighfar. Ya. Nabi SAW kullayawm, berapa kali istighfar? Mi'at marrah 100 kali. Ya. Di berbagai kesempatan-kesempatan dalam keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Nah, astaghfirullah. Ya. Baca astaghfirullah, tubu ilaih, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Naam. Baik, Nabi SAW jawabannya bersabda, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan itu dan kebaikan. Jika telah terjerumus melakukan kejelekan, cepat-cepat pikirkan kebaikan apa yang saya bisa lakukan ini untuk mengikutinya. Untuk sebagai penebusnya. Untuk menghapuskannya. Karena teringat, contoh mungkin anak sebutkan, ini yang teringat di ingatan anak, salah satu sahabat yang menempeleng budaknya, budak wanitanya karena melakukan kesalahan. Salah memang budak wanitanya itu. Dia sedang bertugas menjaga kambing-kambingnya, menggembala kambing-kambingnya, ternyata dia lalai, ya, sehingga ada yang korban di mangsa serigala, ya. Akhirnya dia marah, tetapi dia menempelengnya. Kemudian dia menyesal. Akhirnya dia berpikir untuk menebusnya. Apa tebusannya? Luar biasa tapi tebusannya. Dia mau diperdekakan oleh dia. Bukan sebatas minta maaf, tetapi ingin dimerdekakan. Akhirnya dia sampaikan kepada Nabi SAW rencananya itu, maksudnya itu, niatnya itu, ya. Kemudian Nabi SAW menguji, mengetes wanita itu, yakni keimanannya. Karena seorang budak syaratnya jika mau dimerdekakan, jika dia beriman. Selama dia masih dalam kekafirannya, tidak pantas dimerdekakan. Nah, ya, ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, Allah di mana? Berada di mana? Ya. Kemudian dia jawab, fis sama, di atas langit. Ya, di atas langit. Nabi bertanya, liman ana, siapa saya? Kata dia, anta Rasulullah. Anda adalah Rasul utusan Allah SWT. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat itu, a'tiqha fa innaha mu'minah. Silakan merdekakan dia karena dia wanita beriman. Artinya memenuhi syarat untuk dimerdekakan. Nah, ya seperti itu. Jadi, cepat-cepat berpikir untuk mengikuti kejelekan itu dengan satu kebaikan yang setara atau lebih besar darinya untuk menghapuskannya. Nah, barakallahu fikum. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu waridah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Tafadhalu jazakumullahu khairan.